نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الحمد لله pada malam hari ini Allah memudahkan kita semua untuk melanjutkan pembahasan kitab Bahjat Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syarhi Jawamil Akhbar karya Syekh Abdurrahman bin Nafir Syekh rahimahullahu taala. Oke. Cukup lama juga kita terputus dari membahas buku ini. Insya Allah pada malam hari ini kita akan memasuki hadis yang ke-29. Kembali saya ingatkan bahwa penulis kita Syekh Abdurrahman bin Nasir al-Syi'ri dari ulama di masa ini meninggalnya belum lama. Beliau meninggal tahun 1376 Hijriah. Ya. Sekitar 60 tahun yang lalu. 61 tahun yang lalu. Dan banyak dari guru-guru kita di masa ini masih mendapati hayat Syekh rahimahullah. Antaranya Syekh Al-Fauzan, beliau masih berjumpa dengan Syekh Abdurrahman bin Nasir al-Syi'ri, walaupun ketika saya tanya kepada beliau apakah beliau berguru kepada Syekh Abdurrahman al-Syi'ri, kata beliau tidak. Beliau tidak dihitung dalam muridnya, cuman beliau pernah berkunjung ke rumahnya. Ya. Dan beliau sebutkan bahwa Syekh Abdurrahman al-Syi'ri jenggot beliau putih, tidak disemir. Beliau biarkan saja memutih. Dan dari guru kita juga yang berguru kepada Syekh Abdurrahman al-Syi'ri adalah Syekh Abdul Aziz Ibn Aqil rahimahullah ta'ala. Beliau ini termasuk salah seorang murid Syekh Abdurrahman al-Syi'ri, bahkan murid senior beliau, termasuk murid senior beliau dari tingkatan Syekh Ibn Aqil. Dan guru kami Syekh Ibn Aqil baru meninggal di tahun kemarin rahimahullah ta'ala. Jadi penulis buku ini belum lama meninggalnya, dan beliau dari ulama abad ini. Di hadits yang ke-29 beliau berkata, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqul muslim 'alal muslimi sittun. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya ada 6 perkara. Ya. Ada 6 perkara. Qila ma hunna ya Rasulullah? Ada yang bertanya, apakah 6 hak tersebut wahai Rasulullah? Qala, maka Rasulullah SAW menjawab, idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila engkau berjumpa dengannya, berilah salam kepadanya. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Dan apabila dia mengundangmu, maka jawablah undangannya. Wa idza stanṣaḥaka fanṣaḥ lahu. apabila dia meminta nasihat kepadamu, nasihatilah dia. Beri kepadanya nasihat. Wa idza aqsa fahamidallaha fashammithu. Dan apabila dia bersin lalu dia memuji Allah, yaitu membaca alhamdulillah, maka shammithu, balas doanya tersebut, yaitu dengan mengucapkan yarhamukallah. Wa idza marida fa'udhu. Kalau dia sakit, kunjungilah dia. Wa idza mata fattabi'hu. Apabila dia meninggal, maka ikutilah jenazahnya. Iringilah jenazahnya. Rawah Muslimun. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Iya. Imam Muslim meriwayatkan hadis ini di sahihnya. Hadis yang pertama di kitab Salam. Iya. Karena berkaitan dengan masalah memberi salam kepada seorang muslim. Baik. Ini termasuk salah satu dari 99 hadis yang disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah dalam hadis-hadis pilihan di buku ini. Karena memang hadis ini termasuk jawami'il akhbar, hadis yang mengumpulkan banyak kandungan dan manfaat di dalam lafaz-lafaznya. Kata Syekh rahimahullah, hadhihi al-huquq as-sittah man qama biha fi haqq al-muslimina kana qiyamuhu bi ghairiha awla. Kata beliau, enam hak ini siapa yang menunaikannya, pada hak kaum muslimin, apabila dia mampu menegakkan enam perkara ini, maka dia menegakkan selain dari enam perkara ini akan lebih mudah. Apa maksud ucapan Syekh di sini? Maksud ucapan beliau, beliau ingin rangkum dua makna. Makna yang pertama, bahwa hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya itu banyak, bukan cuma enam perkara. Banyak hak muslim terhadap muslim lainnya. Cuma di dalam hadis ini hanya disebut berapa? Enam saja. Hanya disebut enam saja. Dan dimaklumi di pembahasan usul fikih bahwa penyebutan jumlah itu tidak bisa diambil mafhum sebagai hujjah darinya. Iya, kalau disebut enam bukan artinya tidak ada selain daripada enam, tidak. Tapi enam ini penggambaran atau percontohan atau menunjukkan pokok-pokok pentingnya. Iya, menunjukkan pokok-pokok pentingnya. Jadi ini hal yang pertama ingin dijelaskan oleh Syekh, bahwa hak seorang muslim terhadap muslim lainnya itu banyak, tidak terbatas pada enam perkara saya yang disebut. Iya. Karena itu sejumlah ulama ada yang menyusun buku-buku tentang hak seorang muslim terhadap muslim lainnya, dan disebutkan lebih daripada ini. Ada buku tersendiri dan ada pembahasan-pembahasan bertebaran di pembahasan masalah etika, masalah adab dan selainnya. Kemudian yang kedua, makna yang kedua yang diinginkan disini oleh Syekh di dalam ucapan beliau tadi, bahwa enam perkara yang disebut di sini adalah percontohan. Siapa yang mampu menegakkan enam perkara ini, maka hak-hak yang lain selain daripada enam akan lebih mudah dia laksanakan, akan lebih gampang dia laksanakan. Iya. Maka dari sini kita bisa mengutip satu pelajaran lainnya bahwa Rasulullah SAW itu sangat indah di dalam mendidik. Beliau kalau ingin menjelaskan sesuatu, memberi kaidah kepada para sahabatnya akan sesuatu, kadang beliau sebutkan dengan jumlah. Sab'atun yudhilluhum Allahu tahta dhilli. 7 golongan nanti dituhui oleh Allah di bawah tuduhan arsy. Sebut 7. Iya. Sebut 7. Salatun la yadhillu alaihinna qalbun rahim muslim. Ada 3 perkara yang hati seorang muslim itu tidak akan menjadi hasad dengannya. Disebut 3 supaya mudah diingat. Iya. Dan kadang beliau sebutkan 2. Cintani fi ummati huma bihim kufrun. 2 perkara itu dengan umatku. Kekufuran bagi mereka. Diingatkan bahaya yang 2 hal. Iya. Salatun munjiat. 3 hal yang menyelamatkan. Wasalatun muhlikat. 3 perkara yang membinasakan. Sebut 3-3. Sebab ini akan menyebabkan seseorang itu lebih mudah untuk menghafalnya. Ini dari keindahan Rasulullah SAW di dalam mendidik. Ya. Maka di sini beliau terangkan hak seorang muslim terhadap muslim lainnya ada berapa? Ada 6 di dalam hadis ini. Iya. Kemudian kata beliau wahud wa hatala lahu adamu hadikil wajibat wal hukuk allati fiha al khairul kathir wal ajrul azim min Allah. Iya. Jadi kalau sudah tegakkan hak-hak tersebut, maka dengan hal ini dia telah menunaikan kewajiban-kewajiban. Dia telah menunaikan hak-hak yang di dalam penunaian kewajiban dan hak-hak ini terdapat kebaikan yang banyak dan pahala yang sangat besar dari sisi Allah. Iya. Sebab ini 6 perkara. Setiap dari 6 perkara ini ada hadis-hadis tersendiri yang menjelaskan tentang pahalanya, tentang keutamaannya, etika-etikanya. Ya. Semua oleh Nabi di dalam hadis ini dirangkai dalam 6 hak seorang muslim terhadap muslim lainnya. Apa 6 hak ini? Syekh Abdurrahman As-Si'i merinci 1 persatu. Kata beliau al-ula, ya, hak yang pertama, idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila engkau berjumpa dengannya, maka berilah salam kepadanya. Ya. Sebelum saya melanjutkan membaca 6 perkara ini, saya perlu ingatkan dulu bahwa kata hak itu tidak dipahami darinya kewajiban. Tidak dipahami darinya kewajiban. Tapi dipahami padanya anjuran yang sangat penting. Ya. Adapun makna kewajiban itu akan menjadi wajib kalau ditinjau dan dicocokkan dengan dalil-dalil yang lainnya. Karena itu sebagian dari hak yang akan disebut ada sebagiannya yang wajib, ada sebagiannya yang sunnah. Ada sebagiannya yang wajib, ada sebagiannya yang sunnah. Kita melihat ulah yang pertama, idza laqitahu fasallim alaihi. Jika engkau berjumpa dengan saudaramu, maka berilah salam kepadanya. Berilah salam kepadanya. Iya. Seorang kalau berjumpa dengan saudaranya, dia memberi salam. Dia memberi salam. Ini syariat yang agung. Syariat yang agung. Manfaatnya sangat banyak. Di antara manfaatnya, Syekh berkata, "Fa'inna salamat sababun lil mahabbati allati tujibu al-imana allati yujibu dukul al-jannah." Karena salam itu adalah sebab terjalinnya kecintaan Iya. Di mana kecintaan antara sesama mukmin itu adalah konsekuensi keimanan. Iya. Dan keimanan itu mengharuskan ia masuk ke dalam surga. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadihi la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu." Demi yang jiwaku berada di tangannya, kalian tidak masuk surga hingga kalian itu beriman. Iya. Hingga kalian beriman. Ya, kalau bahasa umumnya la tadkhuluna jannata hatta tu'minun. Bahasa umumnya begitu. Cuma nunnya dibuang, itu salah satu bentuk bahasa dalam bahasa Arab. Iya. Tapi jangan diartikan la di sini la nafiyah. Iya. Apa la nafiyah pelarangan? Tidak. Tapi dia adalah penafian. La tadkhulul jannah. Perhatikan bagaimana saya terjemah. Jangan kalian, apa kalian tidak akan masuk surga hatta tu'minu, sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling cinta mencintai. Iya. Jadi seorang tidak masuk surga kecuali kalau dia beriman, dan dia tidak dianggap beriman kecuali kalau kaum muslimin saling cinta mencintai. Ya. Kemudian Nabi menjelaskan, setelah pendahuluan ini Nabi menerangkan apa sebab kecintaan. Atala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum? Inginkah kalian aku berikan, aku tunjuki sebuah perkara, yang perkara ini apabila kalian lakukan, kalian akan saling cinta mencintai. Apa perkara tersebut? Kata beliau, afshus salama bainakum, sebarkanlah salam antara sesama kalian. Jadi penyebaran salam, saling memberi salam, ini adalah sebab terjalinnya kecintaan antara sesama kaum muslimin. Kalau mereka saling cinta mencintai, itu adalah alamat keimanan. Dan keimanan itu mengharuskan seseorang masuk ke dalam surga. Iya. Kemudian Syekh berkata, wassalamu min mahasinil Islam, dan memberi salam ini dari keindahan Islam. Dari keindahan Islam. Kalau dilihat salamnya kaum muslimin, iya, itu tampak sekali bagaimana keindahan Islam di dalamnya. Tetapi fa inna kullu wahidin min al-mutalaqin yad'u lil-akhari bis-salamati min ash-shurur wa bir-rahmati wal-barakati al-jaliba li kulli khairin. Karena setiap dari dua orang yang saling berjumpa, dia memberi salam, itu artinya dia mendoakan kawannya untuk selamat dari kejelekan. Dia doakan kawannya mendapatkan rahmat dan keberkahan. Rahmat dan keberkahan yang tentunya membawa segala kebaikan. Dia ketemu saudara yang berkata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa artinya salam ini? Assalamualaikum. Semoga keselamatan selalu dicurahkan terhadap kalian. Bisa diartikan begitu. Bisa diartikan dengan pengertian yang lain. Assalam dari Asmaul Husna, nama Allah Assalam. Assalamualaikum artinya Allah Assalam, terus menerus apa? Memberikan keselamatan kepada kalian. Warahmatullah, dan rahmat Allah. Wabarakatuh, demikian pula rahmat Allah dan berkahnya. Dan berkahnya. Jadi subhanallah, kalau ada orang mukmin dia berjumpa, setiap orang dia doakan saudaranya, semoga Allah memberikan keselamatan kepadamu, selalu memberikan rahmat dan berkahnya untukmu. Ya, dia ucapkan hal tersebut untuk saudaranya, menunjukkan kecintaannya kepada siapa? saudaranya. Saudaranya mendengar hal tersebut, maka ia pun membalas, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka ini lahir dari kecintaan. Ya. Hanya saja, ya, banyak dari orang mempertanyakan, kenapa saya sering memberi salam, menjawab salam, tapi kita tidak saling cinta mencintai dengan saudara yang lain. Apa sebabnya? Kebanyakan sebab itu kembali kepada tidak mengetahui makna dari salam ini. Ataupun kalau diucapkan hanya sekedar mengucapkan kebiasaan saja. Berjumpa, assalamualaikum, dia tidak tahu, dia tidak hadirkan. Apa makna salam itu padanya? Wajahnya assalamualaikum. Coba kalau dia ucapkan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dengan apa? Mendoakan saudaranya, menghadirkan maknanya, pasti akan tumbuh di dalam hatinya kecintaan kepada saudaranya. Iya, kecintaan kepada saudaranya. Maka ini yang perlu ditekankan. Seorang itu belajar mengucapkan salam, iya, dengan memahami maknanya sehingga ia betul-betul mendoakan saudaranya. Betul-betul mendoakan saudaranya. Baik. Wa yatba'u dhalika min al-bashasha wal fadhil tahiyya al-munasibah ma yujibu at-ta'aluf wal mahabbati ma yujibu at-ta'aluf wal mahabbata wa yuzilu al-wahshata wa at-tafakkur. Kemudian kata beliau, ya, setelah salam diikuti dengan bashasha, ya, dengan senyum ceria, diiringi dengan lafaz tahiyya yang mencocoki keadaan. Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bagaimana keadaannya, apa kabarnya, ya. Dari kalimat-kalimat yang kata Syekh rahimahullahu ta'ala akan menyebabkan terjadinya kebersamaan dan kecintaan, menghilangkan wahsyat. Menghilangkan apa? Wahsyat, seakan-akan tidak saling mengenal, ya. Dan menghilangkan perasaan ada keterputusan. Iya. Ada keterputusan. Kalau dia salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dalam satu majelis, setelah itu dia diam saja, tidak berbicara, maka ini kadang ada sesuatu yang kurang. Tapi kalau dia ikuti dengan mempertanyakan pada saudaranya hal-hal yang menyebabkan lebih terjalin kebersamaan, ya, dan hilang keterputusan, kerenggangan, maka ini tentunya akan lebih baik dan lebih mulia. Karena itu kata Syekh rahimahullah, beliau tutup pembahasan ini, kata beliau, fassalamu haqqun li kulli muslim, haqqun lil muslim. Salam itu adalah hak untuk seorang muslim. Ala musallami alaihi raddu at-tahiyya bimithliha atau ahsana minha. Ya. Jadi salam itu hak bagi seorang muslim. Jadi kalau kita ketemu saudara kita muslim, dari haknya kita memberi salam. Ya. Kita memberi salam. Kalau kita lewat saja dan tidak memberi salam, itu artinya kita telantarkan dari hak saudara kita. Dan orang yang diberi salam, kata Syekh, kewajibannya adalah dia membalas salam. Dia balas semisal dengannya, atau dia balas lebih baik darinya. Dia balas semisal atau lebih baik. Iya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsani minha aw rudduha." Kalau kalian diberi salam dengan sebuah salam, maka balaslah dengan yang lebih baik darinya, atau balas dengan yang semisal dengannya. Iya. Jadi kalau dia diberi salam, assalamualaikum, maka dia jawab, waalaikumsalam warahmatullahi. Ini kan lebih bagus. Iya. Kalau dia ingin lebih bagus lagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu lebih bagus lagi. Iya. Kalau saudara yang berkata, assalamualaikum warahmatullahi, maka dia balas yang lebih baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau saudaranya berkata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka dia menjawab apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahannya? Hah? Gak ada tambahannya, itu sudah titik sudah. Sebab ini batasan salam yang ada. Memang ada hadis dibuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dulunya dibuatkan, tapi belakangan dia sudah rujuk. Iya. Di jilid 3 dari Sahih, beliau buatkan tambahan, ditambah akhirnya wa maghfiratu. Ya, kalau beri salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia boleh jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratu. Ada tambahannya lagi. Iya. Jelas ya? Ini hadis dulu beliau kuatkan. Tapi belakangan beliau rujuk. Ya, beliau memang di sahihah yang tercetak itu tidak tersebut kata rujuk. Ya. Bahkan di muqaddimah jilid 3 itu beliau membantah orang yang melemahkan hadis itu. Panjang lebar beliau membantah. Ya, sangat menakjubkan dengan Syekh Al-Albani rahimahullah di bantahannya. Jadi ada salah seorang ulama Riyadh, ya, yang membantah beliau bahwa tambahan wa maghfiratu itu tambahan yang lemah. Karena hadis yang disebut oleh Syekh Al-Albani dari Tarikhul Kabir karya Al-Bukhari, guru Al-Bukhari itu Muhammad, dia adalah Muhammad bin Humaid Ar-Razi, yang sepakat para ulama ahli Razi bahwa dia ini pendusta dalam riwayat. Ini kritikan ulama Riyadh untuk Syekh Al-Albani. Syekh Al-Albani berkata tidak, dia bukan Muhammad bin Humaid Ar-Razi, tapi dia adalah Muhammad bin Fulan, saya lupa namanya, Muhammad bin Fulan Al-Wasiti dari Wasit. Dan dia ini tikok Syekh Al-Albani untuk membuktikan ucapan beliau. Ya, sebab hadisnya hanya beliau dapatkan dari satu riwayat saya, riwayat Al-Bukhari. Biasanya kalau kita ingin pastikan siapa si Fulan di situ, ya, kita lihat dulu takriknya di jalan lain. Kalau misalnya ada beberapa rujukan dan diterangkan siapa Muhammad di jalan lain, nah itu penyelesaian sudah. Tapi yang menjadi masalah ini hanya satu sumber saja. Hadisnya hanya ada di Tarikhul Kabir yang disebut oleh Syekh Al-Albani. Maka untuk melacak, beliau meminta kepada sebagian muridnya untuk membaca Tarikh Al-Bukhari dari awal sampai akhir. Kebiasaannya Al-Bukhari kalau dia pakai Muhammad saja, siapa yang diinginkan? Ya. Ini luar biasa ya, untuk melacak satu orang rawi saja dia harus baca seluruh Tarikh Al-Bukhari dari awal sampai akhir. Ya. Ini kedetailan di dalam membahas. Dan beliau sendiri di jilid 3 ya, tetap di atas kesimpulannya bahwa hadisnya sahih, hadisnya sahih. Ya. Dan terjadilah perkembangan. Ya. Karena Syekh Al-Albani menulis buku beliau itu sudah lama. Terjadi perkembangan, ada buku-buku yang baru tercetak, ada alat-alat untuk mencari, ya, memakai komputer lebih mudah mendapatkannya. Maka ternyata hadis itu tidak dikeluarkan oleh Al-Bukhari saja di dalam Tarikh Kabirnya, tapi dikeluarkan juga oleh Ibnu Adi dalam kitabnya Al-Kamil, dan dikeluarkan juga oleh Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Dan di dalam dua buku ini disebut nama Muhammad secara lengkap, disebut Muhammad bin Humaid Ar-Razi lengkap, seperti kritikan ulama Riyadh. Iya. Maka tentunya ini menjadi masalah besar. Ya, karena kunci penyelesaian yang biasa dipakai oleh ulama ahli hadis termasuk Syekh Al-Albani kalau ingin menerangkan sebuah rawi itu siapa nama ayahnya, itu dilihat di riwayat lain. Dan ini sudah dapat dua sumber di riwayat lain, semuanya menegaskan bahwa dia adalah Muhammad bin Humaid Ar-Razi si pendusta, yang disepakati oleh seluruh ulama negaranya, negerinya, bahwa dia adalah pendusta. Iya. Dan saya enggak ingat tahun delapan tahun lalu saya bertemu dengan sebagian murid Syekh Al-Albani. Sekarang saya enggak suka sebut namanya. Saya ketemu, saya tanya, wah, Syekh Al-Albani menguatkan begini, Dan yang menjadi masalah telah ada di dua rujukan bahwa Muhammad bin Humaid dia adalah Ar-Razi. Ya, kata beliau bahwa Syekh Al-Albani sudah rujuk dari mensahihkannya. Saya baca sendiri dengan tulisan tangannya. Dan beliau sudah menemukan dua sumber tersebut. Sudah menemukan dua sumber tersebut. Jelas dia yang saya sampaikan di sini. Ini kisah bagaimana para ulama itu meneliti dan mengoreksi hadis. Iya. Hal yang luar biasa mereka berhati-hati di dalam memberikan dan menentukan hukum terhadap sebuah hadis, bukan sembarangan. Dan itulah ilmu namanya. Itulah ilmu. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, al-ilm bahthun muhaqqaq wa naqlun musaddaq wa ma siwa dhalika fahadayanun muzawwar. Kata beliau, ilmu itu fahadayanun masruf. Ilmu itu, kata beliau, adalah pembahasan yang penuh dengan ketelitian atau penukilan yang penuh dengan kejujuran. Itu ilmu. Dia bahas penuh dengan ketelitian, atau kalau dia menukil, jujur penukilannya seperti yang dia nukil. Selain itu kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, adalah igauan yang dicuri. Igauan yang dicuri. Iya. Maka demikianlah di dalam membahas. Saya simpulkan di sini bahwa ya, di dalam menjawab salam syariatnya hanya sampai wa barakatuhu saja. Itu yang syah di dalam hadis-hadis yang sahih. Ya, kalau seorang diberi salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya, dia hanya menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang paling apa? Paling fullnya. Ya. Cuma kalau orang memberi salam, assalamualaikum, maka dia jawab lebih indah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ini lebih indah lagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikian. Jadi orang yang memberi salam, dia wajib menjawab salam. Beda dengan orang yang baru ketemu, si A dan si B ketemu. Si A yang pertama memberi salam, assalamualaikum. Si A ini hukumnya dia di posisi menunaikan hak, bukan wajib. Iya. Tapi si B ketika diberi salam, di sini hukumnya berubah menjadi wajib dia menjawab. Wajib dia apa? Dia menjawab salam tersebut. Kewajiban untuk menjawabnya. Karena itu Syekh berkata di sini, alal musallam alaihi, terhadap orang yang diberi salam ada kewajiban untuk membalas salam tersebut. Baik. Kemudian kata Syekh rahimahullah, khairun nasi man bada'ahum bisalam. Dan manusia yang paling baik adalah orang yang paling pertama memberi salam. Jadi kalau dia ketemu, jangan dia tunggu. Dia diberi salam. Tapi kalau dia dahulu memberi salam, maka itu akan lebih baik dan lebih utama. Iya. Ini potongan-potongan yang disebut oleh Syekh dari kalimat-kalimat beliau, banyak dipetik dari hadisnya. Banyak dipetik dari hadis Rasulullah SAW. Ada makna-maknanya. Nabi menyatakan yang terbaik di antara kalian siapa yang memulai memberi salam. Ya, apalagi kalau dua orang itu bertikai antara keduanya. Si A ketemu dengan si B, ini berpaling, sana berpaling. Ya. Maka kata Nabi, yang paling baiknya adalah orang yang paling pertama memberi salam, yang paling baiknya. Ya. Karena itu, sambutlah kebaikan ini. Ya. Pahala yang baik memberikan hak seorang muslim dan terdapat di dalamnya, dia mendoakan. Paling tidak kalau saudaranya tidak mengerti makna doa, ketika dia berkata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan niat mendoakan dan dia hayati makna doa tersebut. Ya. Seorang muslim kalau dia doakan saudaranya, ada malaikat yang mengaminkannya. Dia berkata amin, dan untuk kamu yang semisal juga dengan dia. Untuk kamu yang semisal dengan dia. Karena itu seorang tidak merugi. Dia beri salam tidak dijawab pun tidak ada masalah. Ya. Dia tidak merugi ketika dia memberi salam. Pasti ya, apa yang dia salamkan tersebut dengan niatnya yang indah juga akan dia dapatkan untuk dirinya. Dia akan dapatkan untuk dirinya. Baik, ini hak yang pertama. Hak yang kedua, kata beliau, as-saniyatu idza da'aka fa'ajibku. Apabila saudaramu tersebut memanggilmu, mengundangmu, maka jawablah undangannya. Kalimat jawablah undangannya di sini, ini juga penunaian hak. Dan di dalam masalah menjawab undangan, ya, itu secara umum hukumnya adalah sunnah mu'akkadah. Seorang ketika diundang, dia jawab. Kecuali dalam satu hal. Kalau diundang, dia harus menghadirinya. Yaitu kalau undangannya adalah undangan waliman. Undangan apa? Waliman. Sebab orang yang diundang untuk waliman, lalu dia tidak datang, Nabi telah menyatakan kepada Afa Abul Qasim, dia telah durhaka kepada Nabi Muhammad. Menunjukkan bahwa orang yang diundang dengan undangan waliman, dia wajib untuk datang. Adapun undangan yang lainnya, maka adalah hal yang disunnahkan dari hak saudara kita. Kalau dia memanggil kita, kita datang. Kata Syekh, da'aka li da'wati ta'amin wa syarabin fajibur khatira akhika alladhi adala ilayka wa akramaka bi da'wah wa ajibku li dhalika illa an takuna laka udhur. Kata beliau, kalau saudara mengundang kamu untuk makan, untuk minum, maka tambahlah, penuhilah keinginan hati saudaramu itu. Jangan biarkan dia sekarang merasa mengundangmu. Yang ia telah apa namanya mengulurkan undangan kepada memuliakanmu dengan undangan, maka penuhilah keinginan saudaramu tersebut. Jawablah, kata beliau, wajib kulidari, jawablah undangan itu, illa antakuna laka udhrun, kecuali kalau kamu punya udhur. Seorang kalau punya udhur, itu lain lagi masalahnya. Iya. Karena seorang tidak dibebani kecuali sesuai dengan apa? Sesuai dengan kemampuannya. Dia tidak dibebani sesuai, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Iya. Baik. Di antara udhur juga, kalau di tempat undangan tersebut, misalnya ada hal-hal yang maksiat, ini dari udzur untuk tidak menghadiri undangan walimah. Jadi sekali lagi dibedakan, undangan itu yang wajib adalah pada undangan walimah. Ada selain itu hukumnya adalah sunnah mu'akkadah untuk menghadirinya. Baik, ini hak yang keberapa? Hak yang kedua. Ini hak yang ketiga. Tabligh ats-tsalitsah. Yang ketiga. Qauluhu, sabda beliau, "Wa idza tanṣaḥaka fanṣaḥ lahu." Kalau dia meminta nasihat kepadamu, berilah nasihat untuknya. Berilah nasihat untuknya. "Ai idza istasyaraka fi amalin min al-amal, hal ya'maluhu am la? Fanṣaḥ lahu bima tuhibbuhu li nafsik." Yaitu kalau dia misalnya minta pertimbangan kepadamu tentang suatu pekerjaan, suatu amalan, amalan apapun, apakah amalan ini layak dia kerjakan atau tidak, dia minta nasihat, maka kata Syekh, nasihatilah dia dengan nasihat yang kamu cintai untuk dirimu. Ya, andai kata dia punya dirinya sendiri, ya, yang dia nasihati, dirinya akan berbuat begitu. Maka nasihati untuk saudaramu apa yang kamu cintai untuk dirimu. Apa yang kamu cintai untuk dirimu. Nah, kemudian kata beliau, "Fa'in kana al-amalu nafi'an min kulli wajhin, fahasbahu ala fi'lihi." Kalau amalan itu bermanfaat dari segala sisinya bermanfaat, maka fahasbahu, berikan kepadanya anjuran supaya dia mengerjakan amalan itu. "Wa'in kana mudhirran, fahadzirhu minhu." Kalau amalan tersebut berbahaya, maka berilah peringatan kepadanya bahwa ini amalan berbahaya. Beri nasihat. "Wa in ihtawa ala naf'in wa dararin, fashrah lahu dhalik." Kalau ternyata amalan tersebut ada baiknya, ada manfaatnya dan ada bahayanya, jelaskan kepadanya. Ini amalan ada baiknya dari sisi ini. Bahayanya dari sini. Nilai positifnya begini, nilai negatifnya begini. Dia terangkan kepada saudaranya. Nah, wawazin bainal masalih wal mafasid, dan berikan kepadanya pertimbangan antara maslahat dan mafsadah. Kalau kamu berkata begini, mungkin manfaatnya begini dan begini dan begini, tapi sisi-sisi negatifnya begini dan begini dan begini. Berikan kepadanya pertimbangan-pertimbangan. Kemudian kata beliau, "Fa in kana al-amal وكذلك إذا شاورك على معاملة أحد من الناس أو تزويجه. Demikian pula kalau dia meminta kepadamu nasihat, ya berdiskusi kepadamu tentang bentuk muamalah, interaksi dengan seorang atau tazwijih, dia minta nasihat bagaimana ya si pula melamar anak saya atau melamar keluarga adik saya, apakah boleh, bagaimana saya menikahkannya, dia minta nasihat. Awit tazawwuja minhu, atau dia sendiri ya ingin menikah. Fabadallahu mahdha nasihati, maka berikanlah kepadanya nasihatmu yang paling tulus. Wa amallahu min ar-ra'yi ma ta'maluhu li nafsi, dan berikanlah kepadanya dari pandangan apa yang engkau akan kerjakan untuk dirimu sendiri. Wa iyyaka an tabushahu bi syai'in min dhalik, dan hati-hati kamu jangan sampai menipu dia dalam salah satu perkara itu. Faman washal muslimina falaysa minhum, sebab siapa yang mengkhianati, yang menipu kaum muslimin, maka dia tidak terhitung dari mereka. Waqad taraka wajiban nasihat, dan itu artinya bahwa dia telah meninggalkan kewajiban memberi nasihat. Dia telah meninggalkan kewajiban memberi nasihat. Baik, sudah terdengar suara adanya. Masih ada sedikit poin pembahasan untuk hak yang ketiga ini. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan setelah salat isya. Untuk sementara saya cukupkan sampai sini. Subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.